Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 29 Juni 2016 dibacakan oleh Maimun dan rekan Syekh Ardiansyah. Seorang bocah tewas dan dua kritis akibat ditabrak becak. Tiga pelaku pembantai pengusaha Aceh divonis mati. Polres Aceh Besar amankan terduga pembunuh pengemis. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tiga bocah asal desa Matang Bayu, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara yang sedang mendayung sepeda di jalan nasional bertabrakan dengan becak motor jenis Supra di kawasan desa setempat Minggu sore. Sebelum nabrak bocah tersebut, becak terlebih dahulu disenggol mobil penumpang. Akibat kejadian ini, satu bocah tewas dan dua kritis. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Korban meninggal bernama Muhammad Al-Farski, 6 tahun, sedangkan dua bocah lain yang merupakan kakak beradik yaitu Nur Karimah, 10 tahun, dan Syahrati, 6 tahun, pingsan. Bahkan Nur Karimah harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Informasi diperoleh, kejadian itu berawal ketika Zainuddin, 35 tahun, nelayan asal desa Lopu'u, Kecamatan Senudun, Aceh Utara, mengendarai becak dari arah Medan menuju Banda Aceh. Tiba-tiba dari belakang muncul mobil penumpang jenis Isuzu Jumbo yang belum diketahui identitasnya menyenggol stang becak tersebut. Sehingga pengendara becak kehilangan kendali dan langsung menabrak ketiga bocah tersebut yang sedang mendayung sepeda di pinggir jalan nasional. Karena terseret oleh becak, ketiga bocah itu mengalami luka serius. Bahkan Muhammad Al-Farski meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan dua bocah kakak beradik pingsan. Polisi telah mengamankan becak untuk proses penyelidikan. Polisi juga berusaha mengejar mobil Isuzu Jumbo yang kabur setelah tabrakan. Sudarlun, Pengadilan Negeri Medan memvonis mati tiga bersaudara kandung setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh pasangan suami istri beserta cucunya. Korban merupakan tokoh masyarakat Aceh di Medan yang dikenal sebagai sosok dermawan. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Vonis mati ini dijatuhkan hakim kepada Rory Rahman, 23 tahun, dan dua adik kandungnya, Triyono alias Yoga, 22 tahun, dan Lanang alias Nanang, 19 tahun, Selasa sore. Ketika terdakwa hanya tertunduk mendengarkan putusan maksimal itu, tapi kuasa hukumnya, Ijah Situmorang, langsung menyatakan banding. Hakim berpendapat seluruh fakta dan keterangan di persidangan mengungkapkan secara detail kekejaman trio bersaudara ini, mulai dari merencanakan hingga mengeksekusi Mokhtar Yaakub beserta istrinya, Nur Hayati dan cucu mereka M. Sadiq, Kaisan alias Dika. Pembunuhan ini terjadi di dalam rumah korban di Jalan Si Padang, Medan pada 23 Oktober 2015. Kasus pembunuhan ini mendapat perhatian karena korban termasuk tokoh yang dikenal masyarakat luas. Selain dikenal sebagai pengusaha dermawan, Mokhtar Yaakub juga sempat menjabat Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat. Sudarlun, jajaran Polres Aceh Besar mengamankan Ju alias Gamboh Sala, 37 tahun, seorang pengemis warga Gampung Tampok Jerat Raya, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar. Pria itu diduga pembunuh Haris alias Yanto, 40 tahun, asal Lamno, Aceh Jaya, yang tewas pada Sabtu 25 Juni 2016 lalu, yang juga bekerja sebagai pengemis. Dari Banda Aceh, Jafarudin melaporkan. Kasat Areskrim Polresta Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan kecurigaan terhadap JU sebagai pembunuh Haris alias Yanto mengarah pada fakta serta keterangan yang diperoleh pihaknya dari saksi-saksi. JU diamankan saat korban tewas tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun polisi belum berani berspekulasi terlalu jauh saat itu karena belum memintai keterangan dari yang bersangkutan. Saat ini tersangka JU masih diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, termasuk akan diperiksa kejiwaannya untuk memastikan tersangka mengalami gangguan jiwa atau tidak. Seperti diberitakan, warga Kampung Tampuk Jirat Raya, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar dikejutkan oleh penemuan mayat di satu rumah di kawasan itu dengan kondisi tewas tergantung Sabtu lalu. Sudarlun Santri Daya Fatul Ainia Kampung Payas Tuik, Kecamatan Ulim, Pidijaya, pada Selasa dini hari digegerkan penemuan orok bayi yang dibuang dalam bungkus kotak kardus di ruas jalan negara Banda Aceh Medan. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Staf Bidang Pelayanan PMI Markas Pidijaya Mokhtar mengatakan temuan orok bayi itu berawal saat santri Daya Fatul Aniyah Kampung Payastui Kecamatan Ulim pulang dari sebuah warung kopi usai menyaksikan sepak bola Euro 2016. Setiba di belokan arah ke Daya, sang santri tersebut melihat onggokan kotak kardus yang telah terbalut dengan kain. Karena penasaran, lalu kardus tersebut dibuka sang santri. Ia kaget saat dilihat dalam kotak kardus itu terdapat jasad bayi diduga berumur 6 bulan. Kemudian santri itu membawa orok bayi ke Dayah dan selanjutnya dilaporkan ke masyarakat Kampung Payestui dan diteruskan ke pihak kepolisian. Saat ini orok bayi telah dikebumikan oleh warga dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sebanyak 2.159 peserta seleksi bersama masuk perguruan tinggi tahun ini dinyatakan lulus di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Kelulusan diumumkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia Selasa kemarin. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Menurut Humas SBMPTN Unsyah, Dr. Ilham Maulana, di antara peserta yang dinyatakan lulus itu terdapat 401 orang pelamar beasiswa pendidikan bidik misi. Secara keseluruhan, pelamar beasiswa ini di seluruh Indonesia melalui jalur SBMPTN 124.398 orang, sedangkan jumlah pendaftar jalur SBMPTN total di seluruh Indonesia mencapai 721.928 orang. Mereka bersaing untuk masuk ke salah satu di antara 78 PTN di seluruh Indonesia. Ilham menambahkan, sebanyak 42.663 peserta SBMPTN dari seluruh Indonesia memilih Unsyah sebagai salah satu tempat kuliah mereka tahun ini. Namun demikian, hanya 14.493 orang peserta yang mengikuti ujian tulis SBMPTN di Panitia Lokal Unsyah Banda Aceh. SBMPTN merupakan jalur kedua untuk masuk ke PTN dengan metode tes tulis. Sebelumnya, 40% dari jumlah mahasiswa baru Unsyah telah diterima melalui jalur undangan SNMPTN. Selain itu, masih ada jalur mandiri yang akan dibuka setelah pengumuman SBMPTN. Sudarlun, sebanyak 2.315 keluarga sangat miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya menerima bantuan dana program Keluarga Harapan Tahap 2 2016. Bantuan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak disalurkan 3 kantor pos sejak 28 hingga 30 Juni. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Koordinator PKH Abdia Indra Pratama mengatakan, bantuan PKH tahap 2 menyerap anggaran 937,358 juta. Bantuan PKH tahap 1 sudah disalurkan Maret lalu dengan total anggaran 2,104 miliar lebih. Jumlah yang diterima setiap KSM tahap 1 lebih besar nilainya karena ditambahkan bantuan tetap 500.000 per KSM. Indra Pratama menjelaskan, PKH adalah program dari Kementerian Sosial di bawah Dirjen Perlindungan Sosial dan Keluarga. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada masyarakat bagi keluarga sangat miskin yang sesuai dengan kriteria data kemiskinan dari BPS. Menurutnya, program itu dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi KSM penerima manfaat PKH. Tujuannya mengurangi angka kematian bayi, gizi buruk, serta kualitas pendidikan anak yang lebih baik. Darlun, bangunan semi permanen lancang garam atau dapur tempat memasak garam milik janda sangat miskin di lokasi ujung Pasi Manggeng, Desa Sejahtera, Kecamatan Manggeng, Aceh Barat Daya, rusak parah tertimpa pohon aru yang tumbang diterjang angin kencang. Namun tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Camat Manggeng Jasman menjelaskan bangunan lancang garam ukuran 3x4 meter yang ditimpa pohon tumbang merupakan bangunan semi permanen atap daun rumbia milik Martiah 40 tahun janda sangat miskin yang memelihara dua anak yatim masih kecil. Dari dapur itu hanya dapat dipanen 6 bambu garam setelah 2 hari dimasak dengan harga jual Rp5.000 per bambu. Penghasilan hanya Rp30.000 tersebut untuk kebutuhan hidup 4 jiwa dan antaranya dua anak yatim. Karenanya peristiwa kerusakan berat dapur garam itu merupakan pukulan berat bagi janda Mardiah karena kehilangan tempat mencari nafkah yang diandalkan selama ini. Bantuan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Abdiah merupakan bantuan masa panik, sedangkan bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki atap dapur garam yang sudah hancur belum ada. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Rabu 29 Juni 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.